Pelajaran ke-35, belajar nahwu tanpa guru bersama Ustaz Didik Suyadi Hafidhullah Ta'ala, bab Tawabi. Kami ucapkan selamat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pendengar di muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini masih memberikan kenikmatan dan kesempatan untuk kita melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab. Kita telah sampai di pembahasan yang terakhir untuk kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi, yaitu di halaman ke-76, At-Tawabi'u. At-Tawabi' yaitu isim-isim yang dia itu dihukumi mengikuti isim yang lain, isim sebelumnya. At-Tawabi' dalam bahasa Arab ada 4. Yang pertama, na'tun atau sifatun, na'at atau sifat. Yang kedua, atfun, atof. Yang ketiga, taukidun. Dan yang terakhir, yang keempat adalah badalun, badal. Kita bahas yang pertama, an-na'tu aw as-sifatu, na'at atau sifat. An-na'tu aw as-sifatu huwa tabi'un yudkaru li bayani sifatin min sifati ismin qoblahu. Na'at atau sifat adalah tabi'un, dia isim yang tabi', yaitu mengikuti isim sebelumnya. Yudkaru, yang dia itu disebutkan, apa tujuannya? Li bayani sifatin, untuk menjelaskan sifat. Min sifati ismin qoblahu, dari sifat-sifat isim sebelumnya. Jadi tujuannya ini, tabi', yang pertama na'at, dia adalah menjelaskan sifat dari isim sebelumnya. Mislu, contoh. Ja'a at-tilmidu al-mujtahidu. Telah datang seorang murid yang rajin. Ja'a at-tilmidu al-mujtahidu. Ja'a fi'il madhi maklum, pasti ada fa'ilnya. Dan fa'ilnya adalah isim marfu' yang terletak setelahnya, yaitu at-tilmidu. Maka at-tilmidu fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Dia fa'il yang marfu', tanda rafa'nya dengan dhammah. Al-mujtahidu ini namanya na'at ataupun sifat, karena dia menjelaskan sifat dari at-tilmidu, isim sebelumnya. Telah datang seorang murid yang rajin. Al-mujtahidu na'tun marfu'un. Dia na'at yang marfu', wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu, tanda rafa'nya dengan dhammah. Ja'a at-tilmidu al-mujtahidu. Karena at-tilmidu itu marfu', ya, karena at-tilmidu itu marfu', dan yang namanya tawabi itu mengikuti i'rab dari isim sebelumnya, maka dibaca al-mujtahidu. Tidak boleh kita mengatakan, kalau mau mengatakan telah datang seorang murid yang rajin, ja'a at-tilmidu al-mujtahida atau al-mujtahidi, maka ini tidak benar. Kemudian kalau kita perhatikan lagi, at-tilmidu, dia isimnya adalah isim ma'rifat. Ada al di sana, ada alif lam di sana. Maka na'atnya juga harus isim ma'rifat. Ja'a at-tilmidu mujtahidun. Ini juga tidak boleh kalau kita mau mengatakan mujtahidun itu sebagai sifat dari at-tilmidu. Maka antara na'at dan isim yang disifati, istilahnya man'ut. Jadi ada istilah dalam pembahasan na'at, ada istilah na'at, yaitu isim yang dia mensifati isim sebelumnya, ini namanya na'at ataupun sifat. Sedangkan isim sebelumnya yang disifati itu istilahnya man'ut atau mausuf. Jadi al-mujtahidu itu na'at, at-tilmidu itu man'ut atau mausuf. Akan tetapi diingat, ketika ditanya yang memiliki kedudukan di dalam kalimat, at-tilmidu kedudukannya sebagai apa? Sebagai fa'il, bukan man'ut. Istilah man'ut ini hanya ada apabila kita membahas dalam permasalahan na'at. Jadi yang pertama saya ulang, antara na'at dan man'ut dia harus sama yang pertama dari sisi i'rab. Kalau man'utnya isim yang disifati itu marfu, maka na'atnya juga harus marfu. Ja'a at-tilmidu, dia marfu karena sebagai fa'il, al-mujtahidu, sama-sama marfu. Yang kedua sama dari sisi ta'yin istilahnya, yaitu nakirah ma'rifat. Karena at-tilmidu isim ma'rifat, maka al-mujtahidu juga harus ma'rifat. Enggak boleh ja'a at-tilmidu mujtahidun. Kemudian yang ketiga, karena at-tilmidu itu isim mufrad, bukan musana ataupun jamak, maka al-mujtahidu juga harus mufrad. Enggak boleh ja'a at-tilmidu mujtahidani atau mujtahiduna, enggak boleh. Kemudian yang keempat, sama dari sisi nau, jenis. Karena at-tilmidu ini dihukumi mudzakkar, maka al-mujtahidu juga harus mudzakkar. Enggak boleh kita katakan ja'a at-tilmidu al-mujtahidatu. Ada ta' marbutoh, maka ini enggak boleh. Kesimpulannya, antara na'at dan man'ut itu sama dalam empat hal. Ini nanti istilahnya untuk na'at hakiki. Insya Allah kita akan bahas lagi ketika membahas macam-macam na'at. Dia harus sama persis, mudahnya demikian. Kemudian yang kedua, ja'a al-waladu an-nasitu, telah datang seorang anak laki-laki yang rajin. An-nasitu, ini na'at untuk al-waladu. Ra'aitu at-tilmida al-mujtahida, saya telah melihat seorang murid yang rajin. Ra'aitu, dia fi'il plus fa'il. Fa'ilnya domir mutasil, yaitu tak fa'il. At-tilmida, ini maf'ul bih, maka dia mansub. Siapa yang dilihat? At-tilmida. At-tilmida maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Al-mujtahida na'tun mansubun, dia na'at yang mansub. Wa alamatu nasbihi al-fathatu, tanda nasobnya dengan fathah. Kita bisa lihat, karena at-tilmida itu mansub, maka na'atnya juga harus mansub. Contoh yang lain, ra'aitu al-walada an-nasito, saya telah melihat seorang anak laki-laki yang rajin. Ini hampir mirip dengan sebelumnya, yaitu al-walada ini maf'ul bih, an-nasito ini na'at untuk al-walada, sama-sama mansub. Insyaallah mudah. Kemudian contoh berikutnya, marortu bitilmidi al-mujtahidi, saya telah berjumpa, telah bertemu dengan seorang murid yang rajin. Karena at-tilmidi ini majrur, disebabkan kemasukan ba'jer, al-mujtahidi na'atnya juga harus majrur. Enggak boleh man'utnya majrur, na'atnya mansub ataupun marfu. Maka marortu bitilmidi al-mujtahidi. Kemudian marortu bilwaladi an-nasidi. Insyaallah mudah tentang pembahasan na'at ini. Kemudian kita lanjutkan di halaman 77 yang tadi sudah kita singgung. Wajibu ayat ba'an na'tu man'utahu. Na'at itu wajib mengikuti man'utnya dalam empat hal. Yang pertama, fi i'robihi, dalam i'robnya. Kalau man'utnya marfu, maka na'atnya juga harus marfu. Kalau man'utnya mansub, na'atnya juga mansub. Kalau man'utnya majrur, na'atnya juga harus majrur. Mislu, contoh, ustadun jadidun, guru atau ustad baru. Ustad baru, ustad yang baru. Jadidun ini na'at untuk ustadun. Karena ustadun marfu, maka jadidun juga harus marfu. Atau misalnya ustadan jadidan, ra'aitu ustadan jadidan, saya telah melihat seorang ustad yang baru. Ustadan jadidan, ini jadidan, dia i'robnya sama dengan man'utnya, yaitu sama-sama mansub. Itu yang pertama, yaitu fi i'robihi, dalam i'robnya. Yang kedua, fi tadkiri wa ta'nifi, dalam mudzakar dan mu'anasnya, atau istilahnya finnau, dalam jenisnya. Contoh, rojulun solihun, seorang laki-laki yang soleh. Itu yang menegakkan hak Allah dan hak makhluk. Ini definisi orang yang soleh. Rojulun solihun. Solihun ini na'at untuk rojulun. Karena rojulun dihukumi mudzakar, maka solihun juga harus mudzakar. Imro'atun solihatun, wanita yang solihah. Imro'atun solihatun, imro'atun itu mu'annas, na'atnya juga harus mu'annas. Enggak boleh kita katakan imro'atun solihun. Kemudian yang ketiga, fit ta'rif wa tangkir, dalam ma'rifah dan nakirohnya. Fit ta'yin istilahnya, dalam ma'rifah dan nakirohnya. Kalau dia man'utnya ma'rifat, maka na'atnya juga harus ma'rifat. Kalau nakiroh juga harus nakiroh. Contoh, al-hadithu as-sohihu, hadis yang sohih. Karena al-hadithu ada alif lam, dia isim ma'rifat, maka as-sohihu juga diberi alif lam. Na'atnya juga diberi alif lam. Hadithun sohihun, hadis yang sohih, sama-sama nakiroh. Yang keempat, fil ifrodi wa tathniyati wal jam'i, dalam mufrod, musanna ataupun jama', dalam sisi adat, bilangannya. Rojulun muslimun, seorang lelaki muslim, sama-sama isim mufrod. Baik itu mufrodnya mufrod muzakar maupun mufrod mu'annas. Imro'atun muslimatun, ini sama-sama mufrod, akan tetapi dia mu'annas. Rojulani muslimani, dua orang laki-laki muslim, sama-sama musanna dan muzakkar. Imro'atani muslimatani. Rijalun muslimuna, sama-sama jamak, dan tidak disyaratkan harus sama jamaknya. Artinya kalau jamak muzakkar salim ya harus muzakkar salim, tidak disyaratkan demikian. Akan tetapi syaratnya adalah sama-sama jamak. Boleh jamak taksir dengan jamak mudzakkar salim. Rijalun muslimuna, nisaun muslimatun. Pendengar Radio Muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah empat syarat, yaitu antara na'at dan man'ut. Jadi na'at itu harus mengikuti man'utnya dalam empat hal tadi. Dalam empat hal tadi. Ini nanti na'at yang apa insya Allah dibahas setelahnya ini. Na'at itu ada dua macam. Jadi na'at itu ada dua macam. Yang pertama istilahnya an-na'tu, yaitu na'at hakikiyun, na'at hakiki. Yang kedua na'at sababi, sababiyun. Jadi saya ulang, yang namanya na'at ataupun sifat itu ada dua macam. Yang pertama na'at hakiki, yang kedua na'at sababi. Dan na'at yang kita bahas dalam hal ini, mulai definisinya, kemudian syaratnya antara na'at mengikuti man'utnya dalam empat hal, ini adalah pembahasan untuk na'at hakiki. Jadi antara na'at dan man'ut itu mengikuti dalam empat hal, dalam i'rab, dalam muzakar mu'annas, dalam ta'rif sama tangkir, yaitu ta'yinnya dia nakiro ataupun ma'rifat. Kemudian dalam adatnya, ini adalah syarat untuk na'at hakiki. Sedangkan na'at sababi insya Allah akan dibahas setelahnya, meskipun di kitab ini tidak dijelaskan secara rinci. Jadi contoh yang na'at hakiki di sini langsung disebutkan contohnya. Sebenarnya definisi dari na'at hakiki adalah definisi yang disebutkan di awal tadi, yaitu tabi'un yudkaru libayani sifatin min sifati ismin qoblahu. Dia adalah tabi' isim yang mengikuti isim sebelumnya, tujuannya untuk menjelaskan sifat dari isim sebelumnya tersebut. Ini definisi dari na'at hakiki. Sedangkan na'at sababi itu dia, yaitu yubayyinu sifatin, yaitu ma yubayyinu sifatan min sifati malihi tata'allaku bimatbu'ihi. yaitu dia itu menjelaskan sifat di antara sifat-sifat yang terkait dengan matbu'nya. Matbu' itu maksudnya isim yang diikuti. Jadi yang dijelaskan itu bukan isim sebelumnya. Jadi kalau na'at sababi itu yang disifati atau yang dijelaskan bukan isim sebelumnya, akan tetapi isim yang masih terkait dengan isim sebelumnya tersebut. Insya Allah dengan contoh kita akan faham. Contoh yang na'at hakiki. Ja'a rojulun solihun. Telah datang seorang laki-laki yang soleh. Kita lihat. Ja'a rojulun solihun. Solihun ini namanya na'at hakiki. Karena dia benar-benar menjelaskan sifat dari rojulun. Yaitu sifat isim sebelumnya. Telah datang laki-laki yang soleh. Jadi solihun ini na'at hakiki. Maka antara solihun dan rojulun harus sama dalam empat hal. Dalam i'rab, sama-sama marfu. Kemudian dalam mudhakar mu'annas, ini sama-sama mudhakar. Kemudian dalam ma'rifat atau nakiroh, ini sama-sama nakiroh. Kemudian dari sisi adatnya, sama-sama isim mufrad. Maka ini sesuai antara na'at dan man'utnya. Solihun ini namanya na'at hakiki. Kemudian ja'atim ra'atun jamilatun, telah datang seorang wanita yang cantik. Ja'atim ra'atun jamilatun, jamilatun ini na'at hakiki untuk imra'atun. Sama-sama marfu, sama-sama isim nakirah, kemudian dia sama-sama mu'annas, yang terakhir sama-sama isim mufrad. Jadi sama dalam empat hal. Dan jamilatun ini benar-benar mensifati isim sebelumnya yaitu imra'atun. Sedangkan untuk na'at sababi, kita katakan tadi dia mensifati isim yang masih terkait dengan isim sebelumnya tersebut. Bukan mensifati isim sebelumnya, tapi mensifati isim yang terkait dengannya. Kita lihat contohnya. Di sini yang na'at sababi, ja'a rojulun solihatun zaujatuhu. Telah datang seorang laki-laki yang solihah. Siapa istrinya? Zaujatuhu. Apakah solihatun ini mensifati rojulun? Kita katakan tidak. Jadi solihatun ini mensifati sesuatu yang masih terkait dengan rojulun. Siapa? Yaitu zaujatuhu, istrinya. Jadi ini yang datang, telah datang seorang laki-laki, yang datang adalah laki-laki tersebut, yang istri dari laki-laki tersebut adalah seorang wanita yang solihah. Maka solihatun ini namanya na'at sababi, yaitu dia sebenarnya mensifati zaujatu. Pendengar hadirin muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk na'at sababi, maka ketentuannya, jadi untuk na'at sababi, ketentuannya dia itu mengikuti isim setelahnya. Jadi na'at sababi, yang pertama, ketentuan untuk na'at sababi, ja'a rojulun solihatun. Kita lihat solihatun. Na'at sababi selamanya mufrad. Ingat catatan, na'at sababi itu selamanya mufrad. Selamanya dia mufrad, berasal dari isim mufrad, solihatun. Kemudian na'at sababi mengikuti isim setelahnya, jadi mengikuti zaujatu dari sisi mudzakkar mu'annas. Dari sisi mudzakkar mu'annas, dia mengikuti isim setelahnya. Dalam sisi mudzakkar mu'annas. Oleh karena itu, solihatun zaujatuhu. Solihatun zaujatuhu. Kemudian, yang kedua, dia mengikuti isim setelahnya dari sisi i'rab. Karena zaujatu marfu, maka solihatun juga harus marfu. Juga harus marfu. Kemudian afan tadi kita katakan bahwasannya antara na'at sababi dengan isim setelahnya itu sama dari sisi nau, ya, sama dari sisi nau, dari sisi jenisnya. Sedangkan untuk mudzakkar mu'annas, apa? Untuk mudzakkar mu'annas juga mengikuti isim setelahnya. Kemudian untuk i'rab dia mengikuti isim sebelumnya. I'rabnya mengikuti isim sebelumnya. Kemudian untuk nakirah ma'rifat juga mengikuti isim sebelumnya. Mengikuti isim sebelumnya dan dia selamanya mufrad. Selamanya adalah isim yang mufrad. Pendengar radio muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lihat contoh berikutnya. Ja'atim ra'atun salihun zaujuha. Telah datang seorang wanita yang soleh suaminya. Solihun ini mensifati, ya, sebenarnya dia mensifati siapa? Zaujuha, mensifati zauju. Maka dia dari sisi mudzakkar mu'annas mengikuti isim setelahnya. Dari sisi mudzakkar mu'annas, dia mengikuti isim setelahnya. Akan tetapi dari sisi i'rab, ya, dari sisi i'rabnya dia mengikuti isim sebelumnya. Dari sisi i'rabnya dia mengikuti isim sebelumnya. Dan solihun itu selamanya dia harus isim mufrad. Dia harus isim mufrad. Sebenarnya kalau kita i'rab, ya kan, ja'at imra'atun solihun zaujuha. Ja'at itu fi'lun madin mabniun alal fathati. Dia fi'l madi mabni dengan tanda fathah. Imro'atun fa'ilun marfu'un. Dia fa'il yang marfu'. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Tanda rafa'nya dengan dhammah. Salihun na'tun marfu'un. Dia na'at yang marfu'. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Tanda rafa'nya dengan dhammah. Zawjuha. Zauju itu nanti kedudukannya sebagai fa'ilun marfu'un. Istilahnya dia sebagai fa'il yang marfu', tanda rofaknya dengan dhammah. Dan dia mudhaf, mudhaf ilaihnya adalah ha. Dan diingat syarat untuk di sini, syarat untuk na'at sababi bahwasanya isim yang disifati di sini zauju, dia harus bersambung dengan dhamir yang kembali ke matbu'nya, yaitu isim yang terletak sebelum na'at. Zaujuha ini kembalinya ke imro'atun, yaitu yang soleh suaminya. Ha, hanya kembalinya ke imro'atun, enggak boleh zaujuhu atau zaujuhuma, enggak boleh. Dia harus sama kembalinya ke imro'atun. Contoh misalnya, contoh yang lain. Telah datang seorang laki-laki yang mulia bapaknya. Telah datang seorang laki-laki yang mulia, yang dermawan bapaknya. Tapi yang dermawan ini bapaknya. Kita katakan, ja'a ar-rajulu al-karimu abuhu. Jadi, ja'a ar-rajulu al-karimu abuhu. Telah datang seorang laki-laki, ya, satu orang laki-laki yang mulia bapaknya. Jadi, antum lihat di sini abuhu, dia isim yang terletak setelah na'at sababi harus bersambung dengan dhamir yang kembalinya ke ar-rajulu. Ar-rajulu mudzakkar satu orang, maka abuhu. Contoh yang lain misalnya, telah datang dua orang laki-laki, telah datang dua orang laki-laki yang mulia atau yang dermawan bapak dari keduanya. Jadi yang datang dua orang laki-laki, maka bahasa Arabnya ja'a ar-rajulani al-karimu abuhuma. Kita lihat al-karimu, bukan al-karimani. Kenapa? Karena kaidah untuk na'at sababi, dia selamanya mufrad. Jadi dia selamanya berasal dari isim mufrad. Karena dia seolah-olah sama seperti fi'il yang terkait dengan fa'il. Jadi abu huma, abu di sini fa'il dari al-garimu. Dan dia harus bersambung dengan domir yang kembalinya ke matbu, ke ar-rajulani, abu huma. Kemudian Al-Karimu, dia mengikuti i'rab dari isim sebelumnya karena ar-rajulani marfu, Al-Karimu marfu. Kemudian dari sisi nakirah ma'rifah, dia juga mengikuti isim sebelumnya karena ar-rajulani dia terdapat alif lam, Al-Karimu juga ada alif lam. Kemudian contoh berikutnya, misalnya telah datang seorang perempuan, ya, telah datang seorang perempuan yang mulia babaknya. Ja'atil mar'atu al-karimu abuha. Kita lihat, ja'atil mar'atu al-karimu abuha. Al-mar'atu ini fa'il, al-karimu ini na'at, dia na'at. Kita lihat di sini al-karimu abuha. Al-karimu kenapa dia mudzakkar, enggak diberi ta' marbutoh? Karena dia dari sisi nau', dari sisi jenis harus mengikuti isim setelahnya. Itu mengikuti abu. Karena abu dihukumi mudzakkar, maka dia al-karimu. Karena sebenarnya dia mensifati isim setelahnya. Pendengar hadis muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itulah pembahasan sedikit atau secara ringkas tentang na'at sababi. Sekarang kita lanjutkan terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Itu laki-laki hitam, ya kan? Itu laki-laki hitam. Itu maka kita gunakan isim isyarah, kata tunjuk untuk jauh. Dzalika rajulun aswadu. Itu adalah laki-laki yang hitam. Dzalika rajulun aswadu. Itu perempuan hitam. Tilka imra'atun sauda'u. Imra'atun sauda'u. Karena harus sama-sama mu'annas. Imra'at aswad itu mudzakarnya, mu'annasnya sauda. Pada bulan itu, dan pada bulan itu, bulan Syahrun, dan bulan Syahrun kita katakan yaitu fi dzalikas syahri, fi dzalikas syahri, pada bulan itu, pada tahun itu, fi sanati, fi dzalikas sanati, fi dzalikas sanati. Ini anak laki-laki yang sungguh-sungguh. Hada waladun mujtahidun. Ini dua anak laki-laki yang sungguh-sungguh. Hadani waladani mujtahidani. Ini anak-anak laki-laki yang sungguh-sungguh. Kita gunakan ulaika, ya kan? Atau haulai. Haulai al-auladu al-mujtahiduna. Ini anak perempuan yang bapaknya soleh. Hadihi imra'atun solihun abuha. Lihadihi imra'atun solihun abuha. Ini anak laki-laki yang ibunya solihah. Kita lihat, dia mensifati ibunya. Berarti hada rojulun solihatun ummuhu. Jadi solihatun ini dia nanti dari sisi nau mengikuti isim setelahnya. Solihatun abuhu ummuhu. Afan? Solihatun ummuhu. Haknya kembali ke rojulun. Ilmu yang bermanfaat lebih baik daripada harta yang banyak. Ilmun nafi'un khairum min malin kathirin. Ilmun nafi'un atau al-ilmu an-nafi'u khairun min malin kathirin. Kemudian yang terakhir untuk pertemuan pada pagi hari ini, di halaman ke-78 Sahih ma tarahu ghalaton, yaitu benarkan apa yang menurut Anda, menurut Antum salah. Ja'a abuka ghaniyan. Telah datang bapakmu yang kaya. Ja'a abuka, abu ini marfu sebagai fa'il, harusnya na'nya juga marfu. Jadi yang benar, ja'a abuka ghaniyun. Atau karena di sini abuka dia ma'rifat, maka kita gunakan isim ma'rifat. Ja'a abuka al-ghaniyu, pakai al. Utu ukhtuka al-marido. Utu ukhtuka al-marido. Karena ukhtu ini mu'annas, maka na'atnya, ini na'at untuk na'at hakiki, kita beri tanda ta'nis. Utu ukhtuka al-maridota. Marortu birojulin aswadu. Setelah bertemu dengan seorang laki-laki yang hitam. Karena birojulin ini dia majrur, maka aswadu juga harus majrur. Marortu birojulin aswada. Majrurnya aswad itu dengan tanda fathah, karena dia mamnu minasorf. Ro'aitu bintaini mujtahidani. Bintaini ini maful bih yang mansub, maka na'anya juga harus mansub. Jadi yang benar, ro'aitu bintaini mujtahidataini. Karena bintaini mu'annas, na'anya juga harus mu'annas. A'toitu banatin mujtahidina. Banatin dia jamak mu'anas salim yang mansub, maka na'nya juga harus mansub. Atoitu banatin mujtahidatin. Ja'at banatun nasitotun. Jadi ja'at banatun nasitotun. Yang benar ja'at banatun nasitotun. Sama-sama jamak. Ro'aitu as-sayyarota al-fakhiro. As-sayyarota mu'annas, maka na'anya juga harus mu'annas. Ro'aitu as-sayyarota al-fakhirota. Sayadhabu fil layli al-ati. Al-laylati dia mu'annas, maka sayadhabu fil laylati al-atiyati. Safartu fil yaumi al-madiyati. Al-yaumi dihukumi mudhakar, maka na'anya juga harus mudhakar. Safartu fil yaumi al-madi. Aduun al-akilu khairun minas-sodiki jahilin. Maka di sini al-akilu dia harusnya juga harus sama-sama nakiroh. Aduun akilun khairun minas-sodiki al-jahili. Harus sama-sama ada alif lam as-sodiki al-jahili. Yang di awal sama-sama nakiroh aduun akilun. Pendengar adik muslim yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah pembahasan untuk at-tawabi' yang pertama, yaitu na'at ataupun sifat. InsyaAllah untuk atof. Dan yang berikutnya kita akan lanjutkan di pertemuan mendatang. Ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan dan mengampuni kesalahan-kesalahan kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Tayyib Ustaz barakallahu fikum, jazakumullahu khairan telah memberikan pelajaran kepada kami di kesempatan pagi hari ini. InsyaAllah akan menghadirkan kemanfaatan untuk kita sekalian, terutama dalam mempelajari bahasa Arab yang mulia nih. Nah, sahabat muslim, para pendengar radio muslim dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berakhir sudah perjumpaan kita yang singkat ini. Dan insya Allah kita akan bertemu kembali pada esok hari di jam dan hari yang berikutnya. Untuk selanjutnya kita akhiri perjumpaan kita. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.